شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفيه dan dalam kitab as-sahih. Sekali lagi, ketika para ulama menyebutkan wafis sahih, ini apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim atau kedua-duanya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashirataka al-aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika Allah turunkan kepadanya ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW berdiri. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Rasulullah naik bukit Safa. Qala ya ma'asyara Quraisy, au kalimatan nahwaha. Rasul mengatakan, wahai segenap orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri-diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa sedikit pun menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, wahai Abbas putra Abdul Muthalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka selamatkanlah dirimu dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya Sofiyatu ammatu Rasulillah, wahai Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, silakan engkau minta dari hartaku sesuai dengan keinginanmu. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, syarah qawluhu wa fihi ay sahih al-Bukhari. Ucapan musannif wa fihi dan dalam kitab as-sahih, maksudnya sahih al-Bukhari. Qawluhu an Abi Hurairah. Ucapan musannif dari Abu Hurairah. Ikhtalafa fismihi, atau ukhtulifa fismihi, dipersisihkan tentang nama Abu Hurairah. Wasahahu Nawawi anna ismahu Abdullah ibn As-Sahar. Al-Imam An-Nawawi dalam Tahdhibul Asma, beliau mensahihkan bahwasanya nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sahar. Kama rawahu Al-Hakim fil Mustadrak an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, kana ismi fil jahiliyah Abdu Syamsin ibnu Sahr. Abu Hurairah mengatakan, namaku pada masa jahiliyah adalah Abdu Syamsin. Abdu Syamsin maknanya hamba matahari. Abdu Syamsin ibnu Sahr. Fasumitu fil Islam Abdurrahman. Pada masa Islam aku dinamai dengan Abdurrahman. Ya, diganti namanya yang tadinya Abdul Syamsin menjadi Abdurrahman. Ya, Abdul Syamsin tidak boleh nama dengan nama tersebut. Kenapa dikatakan menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nama-nama yang dimulai dengan kata Abdun. Ya. Maka hendaklah disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Khaliq, Abdul Ghani, misalkan Abdul Rahman, Abdul Ghaffar, Abdullah. Yang jelas disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyandarkan kepada selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Syamsin. Ya. Artinya hamba matahari. Atau Abdul Qamar, hamba bulan. Silakan. Nah. Bagaimana dengan Abdul Muttalib? Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun tidak boleh menamai dengan nama Abdul Muttalib. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menggantinya? Nah, dikatakan sudah masyhur di tengah-tengah manusia ketika itu dengan nama Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah menggantinya nanti asing. Ya. Seperti halnya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kalau diganti, nah, nama Abdul Muttalib dengan nama yang lain, orang akan bingung siapa Abbas di sini. Nah, kembali kepada Abdurrahman ibn Sahr yaitu Abu Hurairah. Ya, pada masa jahiliyah namanya Abdul Syamsin. Kemudian pada masa Islam dinamai dengan Abdurrahman. Ya, ini pun menyebutkan tentang syariat. Disyariatkannya mengganti nama yang jelek. Ya. Nama-nama yang jelek. Ya, dari sisi makna misalkan. Atau nama-nama yang dalamnya tazkiyah. Merekomendasikan diri sendiri. Nah, ini pun dihasung untuk diganti. Warawa ad-Daulabi bi isnadihi an Abi Hurairah. Al-Imam ad-Daulabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sammahu Abdullah. Bahwa Nabi SAW memberinya nama dengan nama Abdullah. Ya. Jadi khilaf di antara para ulama tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Nah, ada yang mengatakan, ya kunyahnya itu nama aslinya. Abu Hurairah nama aslinya. Ada juga yang mengatakan, Abdurrahman ibn Sa'ar. Dan ini pendapat yang masyhur. Ada juga yang pendapat namanya Abdullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan tadi oleh Al-Imam Ad-Daulabi. Nah. Akan tetapi dalam sanad hadis tersebut. Ada Muhammad bin Dinar. Wahuwa al-Ajdi. Dia rawi yang da'if. Hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memberi nama Abu Hurairah dengan nama Abdullah, hadisnya lemah. Ya, sehingga wallahu alam yang masyhur sebagai masyhurkan oleh Imam An-Nawawi namanya adalah Abdurrahman ibn Sa'ar. Wa huwa Dausi. Beliau dari kabilah Dausi. Ya, Dausi ini salah satu kabilah di Yaman. Al-Yamani. Nah, min fudala'i sahabah wa huffadihim. Beliau termasuk di antara sahabat yang memiliki kemuliaan dan para penghafal di antara para sahabat. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Nah, hafidha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar mimma hafidha ghairuhu. Beliau menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan yang dihafal oleh yang lainnya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau sibuk melazimi Nabi SAW sehingga beliau termasuk di antara ashabus suffah, sahabat yang tidur di serambi Masjid Nabawi. Nah, beliau banyak menerima ilmu dari Nabi SAW dan juga menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Padahal Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Ya. Tapi dikarenakan beliau senantiasa melazimi Nabi SAW, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Nah, mata sana 70 atau 80 atau 90 atau 50 wa 50. Beliau meninggal pada tahun 56, 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Wa huwa ibnu 78 sana. Beliau berusia 78 tahun. Qaluhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fi sahih min riwayati Ibni Abbas sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-safa. Dalam kitab as-sahih dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan ketika turun ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit Safa. Nah, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Mulai dari keluarganya terdekat. Istrinya. Nah, kemudian juga pamannya, sepupunya, dari keluarga-keluarga yang memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat. Kemudian sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian setelah itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah ini dengan terbuka. Di antaranya ketika turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam moralisasikannya. Sehingga beliau naik bukit Safa. Nah, ketika turun ayat tadi, qaluhu hinna anzalallahu alaihi wa anzil ashirataka la aqrabin. Ketika Allah menurunkan ayat kepadanya, wa anzir ashirataka la aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Asyiratul rajul hum banu abihi al-adnun au qabilatuhu. Makna asyiratul rajul, kerabat seseorang itu, mereka adalah anak-anak bapaknya, saudara-saudaranya. Nah, anak-anak bapaknya yang dekat atau kabilahnya. Kabilahnya termasuk kerabat-kerabatnya. Nah, dikarenakan satu kabilah itu kalau dirunut sampai atas bertemu pada kakek-kakeknya itu. Ini kerabat. Li'annahum ahaqqun nas bi birrika wa ihsanika ad-dini wa dunyawi. Dikatakan mereka adalah manusia yang lebih berhak dengan kebaikanmu yang bersifat berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan duniawiyah. Sehingga yang Allah perintahkan yang pertama adalah kerabat-kerabatnya. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Di sini Allah perintahkan kepada masing-masing pribadi-pribadi untuk menjaga dirinya dari api neraka, kemudian keluarganya. Kenapa? Dikarenakan keluarga ini orang terdekat kita. Sehingga mereka orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kebaikan yang sifatnya agama atau kebaikan yang berkaitan dengan duniawi. Nah, menjaga diri dari api neraka tentunya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Begitu juga menjaga keluarga dari api neraka dengan mendidik mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keluarga masuk di dalamnya anak dan juga istrinya. Nah, begitu juga kerabat-kerabatnya. Karena mereka adalah manusia-manusia terdekat dengan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW naik Bukit Safa. Kemudian menyatakan kepada segenap orang-orang Quraisy. Sampai dipanggil kabilah-kabilah mereka. Nah, ya Bani Abdul Manaf. Pun disebutkan kabilah-kabilahnya. Apa pendapatmu? Apabila aku katakan di belakang gunung sana ada pasukan yang hendak menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Nah, mereka mengatakan, kami tidak mengenal engkau, melainkan seorang yang jujur. Mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian, Rasulullah mengatakan, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan kalian ada adab yang pedih. Diingatkan dengan adab dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dihasung mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. ketika itu berubah keadaan manusia yang tadinya menyatakan Nabi SAW sebagai orang yang jujur, al-amin, ya, berbalik. Nah, menjadi celaan dan cacian. Bahkan sampai salah satu paman Nabi SAW, Abu Lahab, dengan lancangnya mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, alihada jamatana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Hanya untuk memperingatkan dari adab. Ya. Hanya untuk supaya kami mengucapkan la ilaha illallah. Hingga turun ayat surah Al-Lahab. Nah. Ancaman yang keras kepada Abu Lahab yang lancang kepada Nabi SAW. Waqad amarahu Allah Ta'ala aidan bin nadaratil amah. Kama qala Ta'ala litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dan Allah pun telah memerintahkan Nabi SAW untuk memberikan peringatan secara umum. Awalnya kepada kerabat-kerabat terlebih dahulu. Kemudian Allah pun perintahkan Nabi SAW untuk memberikan peringatan secara umum. Kama qala Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin ayat 6. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Supaya engkau berikan peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Fahum ghafilun. Dan mereka itu orang-orang yang lalai. Dan juga ayat dalam surah Ibrahim ayat ke-44, wa angdirin nas yauma ya'tihimul adab. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari di mana adab akan datang kepada mereka. Ini perintah Allah kepada nabinya untuk memberikan peringatan secara umum kepada seluruh manusia. Nah, qaluhu ya ma'syara Quraisy. Ketika turun ayat tadi, maka Nabi SAW berdiri, ya, naik bukit Safa, kemudian memanggil kabilahnya, mengatakan ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy. Al-ma'syar al-jama'ah, makna ma'syar adalah jama'ah, wahai jama'ah Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, huwa binasbi kalimah atfan ala ma qablahu, dengan dinasobkannya kata kalimah, kalimata. Nah, ya. Au kalimatan nahwaha. Ya, dinasobkan. Ini sebagai atop kepada yang sebelumnya. Disambungkan kepada kata yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nasob, ya, maka setelahnya pun nasob. Qalu ishtaru anfusakum. Ya. Selamatkanlah diri-diri kalian. Aibi tauhidillah. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ikhlasil ibadati lahu wahdahu la syarikalah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ya. Dikatakan menyelamatkan diri kita dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ini. Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keamanan, keselamatan bagi orang yang mentauhidkannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mendapatkan keamanan. Dan mendapatkan petunjuk. Diberi jaminan keamanan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan cara mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa ta'atihi fi ma amara bihi wa intihai amma naha anhu. Mentaati terhadap apa yang diperintahkannya, ya, dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan larangan tersebut. Fa inna dhalika huwa alladhi yunji min adabillah. Sesungguhnya itulah yang menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dari i'timad al-ansab wal ahsab. Ya, bukan bersandar kepada nasab dan kemuliaan leluhur. Yang menyelamatkan di adab Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ikhlas, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nasab. Bukan kemuliaan leluhur. Nah. Nasab tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Si Rasulullah SAW panggil kabilahnya. Ya ma'syara Quraisy wa segenap Quraisy, istaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kabilah kalian kabilah yang mulia, ya, tapi nasab kalian itu tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyelamatkan kalian adalah ketauhidan kepada Allah, keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nasab ataupun ahsab, kemuliaan leluhurnya, fa inna dzalika ghairu nafi'in inda rabbil arbab. Sesungguhnya itu semuanya, ya, tidak bermanfaat di sisi Rabb-nya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bermanfaat itu bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana keikhlasan kita. Ya. Inna Allah la yanzuru ila azamikum, ila suwarikum, wala ila azamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian, bentuk tubuh kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dikarenakan nasab-nasabnya. Akan tetapi kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fihi hujjatun ala man ta'allaqa al-anbiya was-solihin. Dalam ucapan ini merupakan hujjah. Ya. Hujjah terhadap orang yang mengaitkan diri kepada para nabi dan orang-orang soleh. Warogiba ilaihim, dan berharap kepada para nabi dan orang-orang